الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita masih melanjutkan dalam bab sifatus shalah dari kitab Bulughul Maram. Hadis terakhir kemarin terkait sujud di hadis 237 atau mungkin nomor yang lainnya yang membawa cetakan lain, ketika Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika rukuk, farroja baina asabi'ih, ketika rukuk jari-jemarinya direnggangkan, wa idza sajada dhamma asabi'ah, ketika sujud dirapatkan jari-jemarinya. Rawahul Hakim. Nah, selesai sujud, kemudian kita akan masuk di rukun berikutnya. Baik, sekarang hadis 238. Pak Rahman. طيب قال الحافظ ابن حجر الأصفهاني رحمه الله وأن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli, beliau salat mutarabbian, dalam keadaan bersila, mutarabbian. Rawahu An-Nasa'i, diriwayatkan oleh An-Nasa'i wa sahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, hadisnya sahih. Baik. Khani fi dina azani wa azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau salat dalam keadaan bersila ketika tidak mampu berdiri dalam salat fardu. Ketika dalam salat fardu tidak bisa berdiri, maka salatnya dengan duduk, dengan cara bersila. Dengan cara bersila. Nah, ini cara sholat orang yang sambil duduk, ya, dengan cara bersila. Dan bersila ini menggantikan kedudukan berdiri. Jadi bersila ini menggantikan kedudukan berdiri. Baik. Ketika takbiratul ihram, ya, membaca suratul fatihah, membaca surat setelah al-fatihah, itu dalam keadaan bersila. Kemudian ruku juga dalam keadaan bersila. Kemudian i'tidal dalam keadaan bersila. Kemudian sujud, jika dia bisa sujud, ya, jika dia bisa sujud maka sujud sebagaimana biasanya. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud, dia duduknya iftiras, bukan bersila. Bersila itu menggantikan kedudukan berdiri. Jadi ketika duduk di antara dua sujud, dia duduknya dengan iftiras jika bisa. Jika tidak bisa, ya duduknya terbuk, duduknya bersila. Sampai kemudian nanti tasyahud juga duduknya tawarruk atau iftiras. Ya. Baik. Bagaimana kalau orang sedang sakit, sholatnya tidak bisa berdiri sambil duduk dan tidak bisa bersila? Kalau nggak bisa bersila ya duduk sebisanya. Ya. Biasanya dia selonjor, ya selonjor sesuai dengan kemampuannya. Tapi ketika dia bisa bersila, maka dia sholatnya sambil duduk bersila. Karena itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, jadi duduk, jika seorang sholat sambil duduk, sholat fardu karena udhur, atau sholat sunnah, nah sholat sunnah boleh meskipun tidak berdiri. Meskipun dia bisa berdiri, dia sengaja sholat sambil duduk, boleh. Nah, untuk sholat sunnah, tapi dia pahalanya separuh dari orang sholat sambil berdiri. Baik. Hanfidina azani wa azakumullah. Naam. Baik, jadi di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita ya kaifiyah sholat orang yang duduk itu dengan cara terupuk. Nah, dengan cara bersila. Nah, dengan cara bersila. Ini jika bisa bersila. Yustahabu an yakuna mutarabbian. Yustahabu an yakuna mutarabbian. Disunahkan untuk dalam keadaan bersila fi sholati al-qu'ud, dalam sholatnya orang yang duduk. Naam. Baik, duduk di antara dua sujud sebagaimana biasanya jika bisa ya. Sehingga ketika seorang tidak bisa sholat dengan cara bersila, maka semampunya. Nah, mungkin dalam keadaan gawat, genting. Ya. Kalau dia sholat sambil berdiri, akan kelihatan musuhnya. Dia sholat sambil duduk, akan kelihatan musuhnya. Nah, bisa ketika dia sholat sambil tiduran, sambil tiarap misalnya. Sholat dengan cara itu ya, ketika dalam keadaan genting. Baik. Mustamir Abdul Hakim. طيب قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوسن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول beliau biasa mengucapkan baina sajdatain, di antara dua sujud. Ini sekarang sudah masuk rukun duduk di antara dua sujud. Ya. Duduknya iftiras. Yang beliau baca, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Ya Allah, ampunilah aku. Warhamni. Ya Allah, rahmatilah aku. Wahdini. Ya Allah, berilah aku hidayah. Wa'afini. Dan selamatkan aku. Afini itu afiyah, sehat ya, dari segala penyakit. Berilah aku kesehatan, keselamatan. Warzukni, dan berikan aku rezeki. Rawahu al-arba'ah illa an-Nasa'i. Siapa arba'ah itu? Terus arba'ah itu siapa? Maja, Tirmidzi, Abu Dawud. Nasai. Maka disebutkan di sini ya, rawahul arba'ah illan Nasai ya, kecuali Nasai. An-Nasai enggak ngeriwayatkan ini ya, berarti dikurangi. Wal lafdu li Abi Dawud, yang dibawakan ini lafadznya Abu Dawud. Yang dibawakan di sini ini lafadz yang dibawakan Abu Dawud. Wa shahahu Al Hakim, dan disahihkan oleh Al Hakim. Hadisnya hasan. Hasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Naam. Baik. Ikhwani fi din, azani wa azzakumullah. Di dalam hadis ini disebutkan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud. Dan banyak riwayatnya, ini di antaranya. Ya. Beliau pernah membaca Rabbighfirli ya, ketika duduk di antara dua sujud. Di antaranya beliau pernah membaca ini. Allahumma ufirli, ya Allah, ampunilah aku. Naam. Ampunan Allah itu dalam bentuk ditutupi dosanya. Enggak ada orang yang tahu. Itu makna Allah mengampuni dosa seorang hamba. Ditutupi dosanya, enggak ada orang yang tahu kalau fulan ini berbuat dosa. Yang kedua, dia tidak diazab oleh Allah. Diampuni dosanya. Itu makna Rabbighfirli. Permintaan agar dosa dia itu diampuni oleh Allah. Nah, ditutupi, tidak ada yang tahu. Kemudian diampuni dosanya. Nanti yaumul qiyamah, seseorang berhadapan, setiap orang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan dosa-dosanya. Dan hamba mukmin itu mengakui semuanya. Itu perbuatan dia. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang beriman. Ya. Beda dengan orang-orang kafir yang diumumkan kesalahannya di hadapan seluruh umat manusia. Nah, maka permintaan ampunan Allahumma fili, ini minta kepada Allah, kita yang bergelimang dosa ini ditutupi dosanya. Enggak ada yang tahu. Dan kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang kedua, warhamni. Berikan aku rahmah. Naam. Berikan aku rahmat. Ini rahmat ini penting. Seseorang masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata dengan amalan kita. Amalan, jika masuk surga itu karena semata-mata amalan kita, tidak nutut amalan kita dengan kenikmatan di dalam surga, tidak ada apa-apanya. Maka masuknya seorang ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga permintaan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa imbasnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat pada seorang hamba? Yazulul makruh. Hal-hal yang dia tidak senang itu akan dihindarkan oleh Allah. Dihindarkan kepada kita hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itulah bedanya maghfirah dengan rahmah. Ini biasanya digandeng ini. Ya, minta ampunan Allah, maghfirah, Rabbi gfirli warhamni, minta rahmat. Ya, ini bergandengan. Dan ini naam, rahmah tadi disebutkan. Ketika seorang hamba mendapatkan rahmah, dia akan dihindarkan dari sesuatu yang dia tidak senang. Ini rahmah. Kalau maghfirah, dia akan diberikan apa yang dia inginkan. Itu maghfirah. Ya. Itu maghfirah. Baik. Sehingga ketika seorang mendapatkan maghfirah, apa yang dia inginkan dikasih oleh Allah. Ketika seorang hamba mendapatkan rahmah, apa yang dia benci akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu fungsi maghfirah dan rahmah. Maka ketika seorang hamba, keinginan terbesar seorang hamba tentunya dukhulul jannah. Dia masuk ke dalam surga. Sesuatu yang paling dia tidak inginkan adalah dukhulun nar, masuk ke dalam neraka. Maka ketika seorang hamba mendapatkan maghfirah, maka apa yang dia maukan diberi oleh Allah, dukhulul jannah. Ketika seorang hamba mendapatkan rahmah, apa yang sangat dia benci, yaitu dukhulun nar, masuk dalam neraka, dia dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan fi dina azani wa a'azzakumullah, ketika kita itu faham bahasa Arab, itu nikmat salat itu. Apa yang kita baca itu kita faham, kita ngerti. Tidak sekedar dibaca terus enggak tahu maknanya. Padahal itu doa yang luar biasa besarnya. Permintaan yang luar biasa agungnya. Meminta maghfirah, meminta rahmat. Ini dibaca terus dalam sholat kita, dalam duduk di antara dua sujud, tapi terkadang kita tidak paham. Karena memang kebiasaan membaca. Nah, tanpa mau mempelajari maknanya. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Sehingga cara untuk kita, membantu kita untuk khusyuk dalam sholat kita, itu memahami bacaan sholatnya. Memahami bacaan sholatnya itu akan membantu kita untuk khusyuk. Nah, kemudian permintaan yang ketiga, wahdini, berikan aku hidayah. Nah, loh, bukankah Rasulullah itu kan sudah diberikan hidayah? Kenapa kok minta hidayah? Bukankah Rasulullah itu sudah diampuni dosa-dosanya? Loh, kenapa kok minta ampunan Allah? Allahumma ghfirli. Ini semuanya bentuk syukur kepada Allah. Bentuk syukur kepada Allah. Adapun hidayah, sebagaimana yang sudah ma'ruf, hidayah itu ada dua. hidayatul taufik dan hidayatul irsyad wal bayan, atau dengan bahasa lain hidayah ilal Islam, yang kedua hidayah fil Islam. Yang diminta di sini adalah hidayah yang nomor dua. Hidayah ketika kita sudah di dalam Islam. Ya. Karena hidayah yang pertama itu hidayah untuk bisa memeluk agama Islam. Hidayah itu taufik. Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba untuk memeluk agama Islam. Hidayah itu taufik. Ya. Ketika seorang sudah Muslim. Ya. Ketika seorang sudah Islam, sudah Muslim. Baik. Maka dia masih butuh meminta hidayah kepada Allah agar tetap dalam keadaan Islam. Nah, ini yang diminta. Wahdini, ya Allah berikan aku hidayah. Ya Allah berikan aku istiqamah di atas keislaman ini. Itu maknanya. Karena yang baca ini adalah sudah Muslim. Sudah dikasih hidayah tu taufik. Nah, sudah dikasih hidayah ilal Islam. Tinggal hidayah fil Islam. Hidayah ketika dia sudah di dalam Islam. Ini perlu. Mengenal sunnah. Terus berpegang dengan sunnah di atas keislamannya. Ini butuh. Ini butuh untuk terus meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang kemudian dahulunya terkenal sebagai ahli ibadah, ya. Tapi kemudian dia menyimpang dan melenceng, ya. Karena tidak istiqomah, ya. Tidak berikan hidayah fil Islam, nah. Sehingga semua kita itu butuh hidayah. Hidayah di atas Islam. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah beliau berdoa, Allahumma amitna alal islami was sunnah. Ya Allah, matikanlah aku, matikanlah kami di atas keislaman dan di atas sunnah. Bukan hanya Islam, tapi di atas sunnah. Naam. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Hidayah. Naam. Ikhwan fidina azani wa azakumullah. Naam. Kemudian ketika kita meminta ini. Naam. Ketika kita berdoa dengan doa ini. Yang kita minta hidayah apa itu? Hidayah yang nomor dua. Hidayatul bayan. Hidayatul irsyad. Hidayatul ilm. Kita minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta diberikan istiqamah di atas keislaman. Enam. Kemudian yang keempat, wa'afini. Dan berikan kepadaku afiyah, kesehatan, terbebas dari segala macam penyakit. Nah, terbebas dari berbagai jenis penyakit. Afiyah. Allahumma rzuqnal afiyah fid dunya wal akhirah. Permintaan agar berikan afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Terbebas dari penyakit apa ini? Penyakit itu ada dua. Amradul qulub yang pertama, penyakit hati. Nah, dan juga amradul abdan, penyakit badan. Nah, tidak ada dua jenis penyakit. Dan kita meminta kepada Allah selamat dari dua-duanya. Tapi yang paling penting selamat dari amradul qulub, penyakit hati. Penyakit badan itu hanya dibawa ketika dia hidup. Dia berpenyakit macam-macam, ya. Ketika dia mati selesai sudah. Di akhirat bukan orang yang berpenyakit dan selesai sudah. Hanya sebatas ketika dia hidup. Dan ini terkadang tidak membahayakan agamanya. Tidak membahayakan agamanya. Bahkan mungkin dengan penyakit yang dia miliki, dia jika bersabar, dia mendapatkan surga. Dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan penyakit hati. Ini bisa merusak agama. Hasad, nifak, dan yang sejenisnya. Bisa merusak agamanya, bisa membahayakan agamanya. Nah, ketika hati itu sudah sakit dan penderitanya tidak sadar diri, maka lambat laun akan mati hatinya. Kalau hatinya mati itu sudah tidak bermanfaat, dia dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis, mau'idhah, enggak berguna bagi dia. Sudah mati hatinya. Ini ikhwan fi dina azani wa a'azzakumullah. Baik. Ini bahayanya penyakit hati. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau punya kitab kecil membahas ini, amradul qulub. Nah, dan obatnya. Ini ikhwan fi dina azani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika membahas ini, beliau menyatakan wal afiyatu min amradil qulub aham, dan terbebas dari penyakit-penyakit hati, ya, ini lebih penting. Li'anna idza maridul qalb, karena jika dia sakit hatinya, summa mata, kemudian dia mati dalam keadaan berpenyakit hatinya, kadang juga sudah mati hatinya, khasaral insan ad-dunya wa akhiratuh, maka orang itu merugi di dunia dan juga di akhiratnya, mendapat kerugian di dunia dan juga di akhiratnya. Lakin amradul abdan, tetapi jika penyakit badan, penyakit jasmani, ya, ghayatuha wa nihayatuha, puncaknya, pol-polnya itu ayyamutal insan, orang itu mati, selesai sudah. Ya. Enggak akan dibawa nanti di akhirat, selesai sudah. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik, maka pentingnya kemudian kita memohon kepada Allah al-afiyah dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Ya. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah kemudian membawakan kisahnya Nabi Musa ketika didatangi Malakul Maut. Sudah pernah tak bacakan ya? Kisahnya Nabi Musa dengan Malakul Maut. Hah? Sudah. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kemudian yang keenam. Yang kelima. Warzuqni, dan berikan aku rezeki. Berikan aku rezeki. Nah, baik. Rezeki itu orang lebih seringnya menganggap makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan, dan yang semisalnya. Memang itu rezeki. Tapi ada rezeki yang lebih penting lagi. Rizquddin. Rezeki dalam masalah agama. Rezeki ilmu. Rezeki amal soleh. Ini ahamul arzak. Ini rezeki yang paling penting. Jadi rezeki yang paling penting itu rezeki ilmu, rezeki iman, rezeki amal soleh. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan, farizku ad-dunyawi, rezeki dunia itu, yasulu lil mu'min wal kafir, itu akan didapatkan bagi orang yang beriman, demikian pula bagi orang yang kafir, semuanya dapat, ya. Dapat rezeki duniawi, makan, minum, kekayaan, semuanya dapat, dibagi semuanya oleh Allah, dikasih semuanya. Dan itu tidak ada kaitannya hamba ini taat atau maksiat, tidak ada kaitannya. Setiap manusia pasti ada rezekinya. Kemudian lanjut beliau, wa amma rizqul qulub, adapun rezeki yang terkait dengan hati, minal ilmi, dari ilmu, wal iman, dan keimanan, wa mahabbatillah, kecintaan kepada Allah, wa khasyiatihi, rasa takut kepada Allah, wa raja'ihi, berharap kepada Allah, wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu, fala yu'tihi illa man yuhibbu, tidak ada yang dikasih Allah kecuali hanya orang-orang yang Allah cintai. Tidak akan dikasih oleh Allah rezeki ilmu, rezeki iman, kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa berharap kepada Allah, kecuali hanya orang-orang yang Allah cintai. Kecuali hanya orang-orang yang Allah kehendaki. Ini berbeda dengan rezeki harta kekayaan. Makan, minum, semuanya dikasih. Orang yang paling kafir sedikit pun, orang yang mengumumkan, ana rabbukumul a'la, Fir'aun, aku ini Rabbmu yang paling tinggi, mengumumkan dia sebagai Rabb. Nah, itu juga masih diberi rezeki oleh Allah, ya. Kasih makan, kasih minum, kasih kerajaan, kekayaan, padahal dia mengumumkan dia sebagai Tuhan. Nah, masa rezeki itu semuanya dikasih, semuanya dibagi. Nah, sehingga rezeki kekayaan itu tidak ada kaitannya dengan ketaatan dan kemaksiatan seorang hamba. Ya. Rasulullah SAW atqan nas. Rasulullah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, itu hidup beliau miskin. Ya. Sampai Umar bin Khattab nangis ketika ngelihat di punggungnya Rasulullah itu bergaris-garis. Ya, ngecap apa tikar pelepah korma yang beliau pakai lemek untuk tidur, ngecap di punggungnya Rasulullah, nangis Umar bin Khattab, ngersuluh ngelihat penderitaan Rasulullah, padahal hamba yang paling dicintai oleh Allah, sosok yang dijamin masuk surga, sosok yang Allah kasih tazkiyah. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang paling berakhlak, yang paling bagus akhlaknya. Ya. Tapi kekurangan. Nah, dalam masalah harta, ya. Sehingga ada kaitannya. Orang yang kaya raya itu berarti orang yang gemar ibadahnya. Orang yang miskin itu orang jauh dari Allah, enggak ada kaitannya. Nah. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Rawal arba'ah illa nasi wala duli Abi Dawud wa Shahahu al Hakim. Baik, jadi ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ketika seorang itu faham apa yang dia baca dalam sholatnya, itu nikmat sholatnya itu. Ya. Tidak cepat gitu. Jadi kalau orang yang sholatnya tidak tumakninah itu orang yang enggak paham bacaan yang dia baca. Ya. Bukan kemudian wis hafal, bukan wis hafal. Hafal ya mungkin bisa, tapi enggak tahu, enggak paham maknanya. Ini itu kandungannya doa, permintaan dari awal sampai akhir. Ada permintaan maghfirah, ada permintaan rahmah, ada permintaan hidayah, ada permintaan afiah, ada permintaan rezeki. 5 permintaan dalam rukun ini, ya. Dalam duduk di antara 2 sujud. Nah, namanya orang meminta itu kan mintanya dengan jelas, dengan pelan, maksud cepat-cepat. Nah, kadang tidak paham apa yang diminta, tidak paham. Hatinya lalai, bagaimana mungkin bisa dikabulkan permintaannya ketika dia apa yang dia minta dia tidak tahu minta apa sih? Dia berdoa dalam sholatnya ini, berdoa duduk di antara 2 sujud dia berdoa, tapi dia tidak paham dia minta apa itu. Masa dikabulkan? Mau dia minta apa yang dia minta aja dia tidak tahu. Ya. Hatinya lalai. Ya. Orang-orang yang berdoa tapi hatinya lalai, tidak paham yang diminta itu apa. Makanya belajar untuk memahami apa yang kita baca dalam sholat, ya. Itu sangat-sangat membantu untuk khusyuk, sehingga sholatnya nggak kecepetan sholatnya. Ya, dia bisa nikmati. Ya. Makanya hiburan Rasulullah itu sholat. Ya Bilal, arih nabi sholat. Rasul nyatakan berbila, ya wahai Bilal, enakkan kami dengan sholat, ya. Nikmat ketika sholat itu bukan sebuah beban. Ya. Kalau kita kan kayaknya naik wes mari sholat, alhamdulillah wes lego sholat, ya. Kayak sebuah beban. Tapi Rasulullah itu ketika sholat itu sebuah momen yang sangat indah, ya. Momen yang ditunggu-tunggu. Dari hadis ini, ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Bisa kita ambil faedah. Di antaranya, zikir ini hukumnya wajib, min wajibatis sholat. Zikir yang dibaca dalam duduk di antara 2 sujud ini wajibun min wajibatis sholat. Hukumnya wajib. Sehingga kalau dia ditinggalkan dengan sengaja, ya, nah, dia tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Ketika dia lupa, maka dia ganti dengan sujud sahwi. Nah. Faedah yang kedua, bahwasanya duduk di antara 2 sujud ini, jalsatul baina sajdaita ini jalsatul du'a. Duduk di antara 2 sujud ini adalah duduk untuk berdoa. Ya. Duduk untuk berdoa. Ketika ruku itu isinya pujian, tasbih. Ya. Ketika i'tidal itu juga pujian kepada Allah. Rabbana walakal hamd. Naam. Ketika sujud sahib itu juga tasbih subhanallah rabbil a'la, pujian kepada Allah. Ketika duduk di antara 2 sujud ini kandungannya doa, ya. Yang dibaca oleh Rasulullah doa minta 5 hal dalam apa duduk di antara 2 sujud ini. Kemudian yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muftakirun ila maghfiratillah wa rahmatih. anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muftakirun butuh ila maghfiratillah, kepada ampunan Allah, butuh kepada ampunan Allah, warahmatih, dan rahmat dari Allah, dan rahmat dari Allah. Karena ini doa ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, laisa lin nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisa lin nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min khasa'is rububiyah syai'un, min khasa'is rububiyah syai'un, tidak ada pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kekhususan sifat rububiyah. Jadi Rasulullah itu tidak memiliki sifat rububiyah. Nah, karena beliau seorang hamba gaib. Beliau minta ampunan, enggak mungkin kalau beliau Rabb kemudian minta ampunan. Faedah berikutnya, al-jam'u baina su'alil maghfirah war rahmah. Al-jam'u mengumpulkan, baina di antara su'alil maghfirah, permintaan maghfirah, ampunan, war rahmah, dan rahmat. Permintaan ampunan dan rahmat. Dengan makna yang tadi sudah disebutkan. Kemudian faedah berikutnya, hajatun nabi, hajah, kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilal hidayah, kepada hidayah. Rasulullah masih butuh dengan hidayah, ya, apalagi kita. Kemudian faedah berikutnya, berapa ini? 7. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam muhtajun ilal afiyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muhtajun, butuh kepada al-afiyah, keselamatan. Keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Kemudian berikutnya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajun ila rizqi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh kepada rizqi. Butuh kepada rizqi. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ja'al rizqi ali Muhammad al-Qut. Ya Allah, jadikanlah rezekinya keluarganya Muhammad itu kut. Kut itu makanan pokok, makanan yang dimakan tuh hari itu. Jadi minta rezekinya itu hanya untuk sehari aja. Kut. Bukan untuk 1 bulan, bukan untuk 1 tahun. Nah kita rezeki hanya cukup untuk hari ini tok, besok belum ada. itu wis mumet. Nah, bulan depan belum ada, padahal untuk besok masih satu minggu dua pekan itu masih ada, itu sudah bingung. Wis ibadah wis enggak tenang dan macam-macam. Apalagi kalau kemudian besok sudah enggak ada. Nah, Rasulullah butuh juga kemudian faedah berikutnya. Anna nad'u Allah tabaraka wa ta'ala, bahwasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi hadza du'a, dengan doa ini. Nah, kita berdoa dengan doa ini. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah, ya. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Kemarin kita sudah bawakan kisah yang dibawakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, atau yang disebut dalam kitab Al-Majalis Al-Adabiyah, lima hadis diyar Al-Yamaniyah. Hari-hari ini saya baca kitab ini. Kemarin kita sebutkan tentang kisah seorang yang alim, punya maktabah, tapi anaknya gak bisa baca kitab, sehingga dijual semua kitabnya, dan dia apa, keliru dalam membaca Qomus Muhit menjadi apa kemarin? Fanu Manus Mukhayyat, karena enggak ngerti Arab. Pentingnya bahasa Arab. Pentingnya belajar nahwu. Nah, di kitab itu juga disebutkan ada seorang yang menjumpai Ibnul Jauzi. Ada seorang yang menjumpai Ibnul Jauzi. Dia menyatakan, ya Sayyidi, wahai Tuanku, nuridu kalimatan, kami ingin satu kata. Dan kulwa angka yang kami nukil dari Anda, ayyuma afdol, mana yang lebih mulia, Abu Bakar atau Ali? Dari dua sahabat ini, mana yang lebih mulia, Abu Bakar atau Ali? Ini sudah kita bahas dalam kabairnya. Nah, Ali ngamuk ketika ada menyatakan lebih mulia dibandingkan Abu Bakar. Nah, ini ditanyakan kepada Ibnul Jauzi. Ya, sebelumnya, sebelum dibawakan kisah, riwayat ini ya, kisah ini disebutkan Syekh Muqbil itu mentahdir, mengingatkan sebuah kitab, Saluni Qobul Antafkiduni. Ya. Ini kitab yang ditulis seorang Syiah Rafidhah. Di dalam kitab itu, nah, disebutkan ada dua orang yang bertengkar, berselisih, mana yang lebih utama, Ali atau Abu Bakar? Ya. Mana yang lebih utama, Ali atau Abu Bakar? Baik. Maka kemudian di kesimpulan kisah itu yang dibawa oleh Syekh Muqbil, nah, orang itu menyatakan yang lebih utama Ali. Kenapa? Karena yang menciptakan Abu Bakar adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Karena yang menciptakan Abu Bakar adalah Ali bin Abi Thalib. Karena mereka menganggap Ali bin Thalib itu ilah, Tuhan. Ya. Sehingga tentunya lebih utama dibandingnya. Ketika selesai membawakan itu, ya, kemudian sama mu'alifnya dibawakan kisahin dari Syiar Alamin Nubala. Nah, Ibnul Jauzi didatangi seorang dan ditanya, mana yang lebih afdol, Abu Bakar atau Ali? Nah, itu disebutkan beberapa dialog, ya, kejadian, dan ujungnya Ibnul Jauzi menyatakan afdoluhuma, Yang paling utama di antara keduanya ini, man kanat bintuhu tahtahu. Yang bisa nulis Arab, afdholuhuma man kanat bintuhu tahtahu. Nah, ini karena masih terkait dengan pada yang kemarin belajar nahwu. Afdholuhuma man kanat bintuhu tahtahu. Dari jawaban ini, mana yang lebih utama, Ali atau Abu Bakar? Ini beliau tidak sorih ya. Ini yang lebih utama, tapi beliau ngasih jawaban ini, man kanat bintuhu tahtahu. Yang lebih mulia adalah man. So, apa man itu? Siapa? Man sapa wonge nek basa Jawa ngartine. Man kanat, siapa yang kanat bintuhu, yang putrinya, siapa yang putrinya itu tahtahu, di bawah dia. Siapa yang putrinya itu di bawah dia? Yang dimaksudkan siapa ini? Hah? Siapa? Aisyah, ya. Di bawah dia. Berarti yang lebih utama siapa ini? Hah? Siapa? Abu Bakar. Berarti yang dimaksud ini Aisyah. Yang dimaksud ini pintu ini, yang dimaksud ini Aisyah. Fatimah. Berarti Ali. Pintu ini kan bisa juga Aisyah. Kan Aisyah tahta Rasulullah, istrinya Rasulullah. Nah, berarti bisa dimaksud Abu Bakar ini. Ya. Pintu ini bisa diartikan putrinya Rasulullah, Fatimah. Dia di bawahnya Ali bin Abi Thalib. Nah. Jadi ini yang dimaksud siapa ini? Ya. Man kanat bintu tahtahu. Nah. Kalau ada dua orang bersengketa dan dijawab dengan ini, dua-duanya lego. Kenapa? Saya merasa itu Ali. Yang ini merasa Abu Bakar. Nah. Sama-sama lego. Dhamirnya ini kemana? Ya, enggak dijelaskan. Ada sebuah kisah. Ini kisah enggak dalam kitab ya, tapi ya. Enggak disebutkan dalam kitab. Ada seorang yang pengin belajar nahwu. Dia datang ke seorang kiai. Kiai, kalau pengin belajar nahwu, kitab apa yang paling bagus? Ya. Kata yainya, cukupan kertas. Diambil kertas, ditulis sama yainya. Kitab ini, tapi nggak dibacakan oleh yainya. Tuwa kitab ini, nah, itu kitab nahwu yang paling bagus. Dia bawa kertas itu masuk ke tuwa kitab. Pengunjungnya penuh. Ditoloi rak-rak. Oh, gak ono dia. Dia keminter, ya, gak mau tanya. Sampai toko ini sepi. Nah, kurang ketemu kitabnya. Ini penjaganya, "Mas, ndelok apa, Mas?" "Kitab nahwu." "Kitab apa?" Umar Yoto. Aku itu 10 tahun kerja nang kene, gak ono kitab judulnya Marioto itu. Kitab karangi sapa Marioto? Kata dia, "Enggak percaya iki tulisan yaiku." Ya. Ditunjukkan kertasnya. Iki lho. Nah. Dibaca sama pegawainya. Godek-godek. Oh, sampai. Ngene kok Marioto iki wacane Imriti. Ya. Tahu kitab Imriti ya? Jurumiyah, ya. Jurumiyah tapi bentuknya nabom. Imriti kan ain, mim, kerok, ya. Kan nek gak iso maca, wacane Umar itu. Ya, terus tok, ya. Umar Yoto. Iku wong Jawa nek Umar Yoto. Mungkin nah, mari belajar bahasa Arab sekak ngising-ngising. Wis gak iso keminter kan gitu ya. Nah, sampai muter sampai bengi sampai tutup ya gak ketemu, gak ono kitab judul Umar Yoto. Imriti. Nah. Jadi belajar bahasa Arab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini enggak ada di dalam kitab ya. Ini cerita nek dhisik ngaji, nek ngaji dan majelis sama orang-orang jamaah itu wis ceritane ngene-ngene. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.